Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunziru 'alan din kullihi wa law karihal kafirun wa law karihal musyrikun wa law karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah rahimakumullah, di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam ada seorang raja yang raja ini waktu itu terobsesi dengan mimpinya sendiri. Jadi waktu malam-malam nih raja tidur, tahu-tahu dia mimpi. Dalam mimpinya itu raja ini melihat ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Waktu raja itu terbangun dari mimpinya, dia bilang, ah, pasti cuma permainan tidur saja, nggak dianggap jatuh mimpi. Besoknya malam-malam dia tidur lagi nih raja. Tapi malam kedua lagi-lagi mimpi yang persis sama datang menghampiri raja tersebut. Sehingga itu raja, apaan yang mimpi begini sampai 2 kali berturut-turut? Kagak jelas nih, kata dia, benar gak? Kagak dianggap itu mimpi. Besoknya gitu lagi. Terus menerus si raja ini didatangi oleh mimpi yang sama. Apa mimpinya? Dia mimpi ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Dipanggil ahli-ahli tafsir mimpi dari seluruh pelosok negeri. Kagak ada yang bisa jawab apa ini makna mimpi ini, kagak ada yang bisa jawab. Akhirnya udah dipanggil segala macam ahli tafsir mimpi, kagak ada yang bisa jawab. Si raja bingung. Maka ada seorang laki-laki yang dulunya ini rumit. Rumit tuh gak rumit? Gak ngerti rumit ya? Temen sekamarnya Nabi Yusuf waktu di penjara. Dia bilang sama raja, "Jak, aneh punya temen nih, Jak." Katanya kira-kira gitu bahasa yang betawi, bener gak? Daripada aneh ikuti bahasa Arab yang susah, ente gak ngerti juga, bener gak? "Jak, ada teman gue nih, Jak." Dia jago nih waktu aneh barengan dia di penjara, dia bisa nafsirin mimpi. Mau siapa? Ada, Ucup namanya. Panggil Nabi Yusuf alaihissalam ke depan raja. Lalu raja bertanya pada Nabi Yusuf alaihissalam, "Wahai Yusuf, katanya ente jago tafsir mimpi. Coba kalau emang benar engkau jago tafsir mimpi, tafsirkan mimpiku ini. Ada yang tahu kisah selanjutnya? Tunjuk tangan akan mendapat 50 ribu rupiah." Ya, ente benar yang nanya. Topi Afghanistan. Apa jawabannya? Terus? Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan akan datang 7 masa panen besar yang akan diikuti dengan 7 masa paceklik. Oleh karena itu, ketika datang 7 masa panen besar, jangan engkau habiskan seluruh hasil panennya. Makanlah sebagian dan simpanlah sebagian yang lain untuk persiapanmu pada 7 masa paceklik nanti. Kocak buat ini. Ini estafet pak. Yang itu orang yang mana? Ente bisa cek ceritanya di Quran. Daripada ente kagak hafal-hafal, kasih bonus biar hafal, bener ya? Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, yang mau kita katakan bahwa di dalam ilmu ekonomi Islam pun kita mengakui bahwa dalam ekonomi itu adalah suatu keniscayaan. adanya siklus ekonomi, kadang ekonomi bagus, kadang ekonomi jelek, kadang bagus, kadang jelek. Emang dari sononya begitu. Emang dari sononya begitu. Emang namanya hidup begitu. Kadang ente senang, kadang ente senang, benar ya. Kadang ente happy, kadang ente sedih. Begitu namanya hidup begitu. Begitu juga ekonomi. Kadang ekonomi bagus, kadang ekonomi jelek. Kadang ekonomi bagus, kadang ekonomi jelek. Perbedaannya adalah dalam ekonomi Islam ini diatur sedemikian rupa dengan perangkat-perangkat yang ada supaya kalau bagus jeleknya itu kagak terlalu ekstrim. Kalau istilah bahasa kerennya amplitudonya enggak gede, konjunkturnya relatif gitu, ngerti gak sih? Kalau enggak ngerti enggak apa-apa. Maksudnya kalau kuliahnya 4 tahun sebenarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika harga-harga gandum waktu itu di kota Madinah naik, maka para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ini harga-harga gandum naik terus. Kalau zaman sekarang, ya Rasulullah, BBM naik terus, kira-kira gitu benda. Ya Rasulullah, ya jadi harga-harga gandum naik terus. Ini kalau begini kita hidup susah nih Rasul, katanya. Please Rasul, please tentukan harga. Please fix the price. Kalau dia pakai hadis kan orang semua nurut, benar enggak? Mulai hari ini aku umumkan, harga gandum adalah 4.500 per liter gitu misalnya. Jadi para sahabat minta, ya Rasulullah, udah ente umumin aja harga gandum berapa supaya kagak melambung-lambung terus. Rasulullah tersenyum mendengarnya, lalu beliau menjawab, ada yang tahu kelanjutan hadis? Wajar. Yang tahu kelanjutan hadisnya? Ibu-ibu, wajar pun. Ada yang tahu kelanjutan hadisnya? Kagak ada nih. Kalau susah boleh nopek, kalau gampang ini gocap juga udah syukur. Gak ada nih, gak ada. Gak ada. Ibu, gak ada bu. Tebak aja lagi. Ntar saya gitu deh. Ya, tidak, tidak, ya. Jadi. Gak ada nih, gak ada. Maka Rasulullah SAW waktu itu mengatakan, tidak akan aku tentukan harga gandum. Biarlah Allah yang menentukan harga gandum. Nggak mau. Karena Rasul mengatakan, udah biarin aja kekuatan pasar yang ngatur. Ngapain lu ngatur-ngatur, kata Rasul. Kagak mau ditentukan. Di zamannya Umar bin Khattab. Zamannya Umar bin Khattab, tadi zamannya Rasul, benar ya? Harga enggak boleh ditentuin, biarkan mekanisme pasar bergerak. Zamannya Umar bin Khattab, orang-orang kaum muslimin ini para pedagangnya baru pulang dari negeri Syam. Negeri Syam apa sekarang namanya? Negeri apa? Bukan itu, puisi. Kalau itu kegampangan benar ya, aduh. Baru pulang dari negeri Syria, baru mendapatkan keuntungan yang besar dengan perdagangannya. Mereka masuk ke Madinah dengan membawa pundi-pundi dinar dan dirham yang banyak sekali. Akibatnya apa? Akibatnya waktu itu Mekah kebanjiran uang. Mengerti gak? Tiba-tiba uang jadi banyak di Mekah. Di Madinah. Sehingga orang-orang Madinah ini yang baru pulang dari dagang untung besar ini, mereka jadi impulsif buying. Oh, istilah keren itu, impulsif buying. Jadi ente ini orang kalau baru dapat duit itu kan ente badan ente anget kalau nggak keluar, benar ya? Iya kan, iya kan? Cobain aja ntar habis ini buka puasa dah. Kalau ente habis makan banyak, coba ente nggak keluarin. Pening apa kagak? Pening kan sama. Kalau dapat baru dapat duit gitu juga. Pokoknya kalau kita dapat duit itu kita bahannya mau belanja aja. Walhasil apa yang kejadian di Mekah, tiga jenis komoditi naik. Naik. Kemudian Umar bin Khattab melihat kejadian itu, beliau mengasih satu kebijakan yang kemudian kebijakan ini sekarang diadopsi di Bursa Efek Indonesia. Ada yang tahu kebijakan apa yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar untuk menghentikan kenaikan harga tiga komoditi itu? Ibu di belakang baju merah jilbab hitam. Oh ya Ibu, di suspend. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, aku larang kepada kalian untuk memperjualbelikan tiga komoditi itu selama tiga hari. Bahasa kerennya di suspend. Sama kayak di Bursa Efek Jakarta, kalau harga sahamnya lewat naik 30% otomatis suspend, nggak boleh. Walhasil apa? Walhasil harga-harga kembali stabil karena orang-orang cuma impulsif buying. Cuma karena duitnya lagi banyak jadi pengen. Walhasil harga-harga kembali turun. Gocap buat ibu. Estafet boleh. Kita lihat berkurang apa enggak capek. Masih zaman Umar bin Khattab. Masih zaman Umar bin Khattab. Ketika itu zaman Umar bin Khattab terjadi masa fase klik panjang. Sehingga harga-harga gandum kembali naik. Fase klik panjang. Sehingga Umar bin Khattab berpikir lagi, ini mau diapain lagi benar enggak? Mau nentuin harga Rasul enggak kayak begitu cara mainnya. Mau disuspend apa yang disuspend? Orang gandumnya kagak ada, benar enggak? Umar bin Khattab berpikir keras. Lalu dia mendengar berita dari Gubernur Amr bin As. Sehingga akhirnya Umar bin Khattab melakukan satu kebijakan, yang kebijakan ini bisa menurunkan kembali harga gandum di kota Madinah. Ada yang tahu kebijakan apa yang diambil oleh Umar bin Khattab? Iya, Bapak. Hah? Umar bin Khattab memerintahkan kepada Amr bin As yang waktu itu berada di kota Mesir. Ketika itu gandum di Mesir baru panen. Maka Umar bin Khattab mengatakan, Amr, lu enak-enakan aja lu panen sana, kirim ke sini. Maka dikirimlah, diimporlah gandum dari negeri Mesir ke negeri Madinah. Sehingga waktu itu suplai gandum di negeri Madinah naik lagi. Sehingga harga-harga gandum di negeri Madinah turun lagi seperti biasa. Gocap. Memang itu kalau kebaikan mesti disamperin Pak. Yang namanya kemiskinan dalam artian kemiskinan yang kita pahami enggak bakal bisa hilang. Biar kata kita bayar zakat, bayar sedekah, kagak bisa-bisa hilang. Kalau orang miskin dari dia kayak ada, maka rukun Islamnya kagak jalan, bener apa kagak? Bagaimana kalau kita semua udah kaya, bener ya? Dunia kagak jalan kalau kita semua sama-sama kaya, bener ya? Siapa yang mau jadi supir kalau sama-sama kaya, bener ya? Apa nyuruh-nyuruh? Diri aja. Kagak jalan, dunia kagak jalan kalau kita semua sama kaya. Mana bisa? Gak bisa, direktur ente mau nyuruh apa nyuruh-nyuruh? Gak lihat-lihat gue. Gak bisa, emang dari sononya begitu kata Allah, aku ciptakan ada yang kaya, yang miskin supaya jalan ini dunia, kalau enggak kagak jalan gimana? Semua orang mau bayar zakat. Nih zakatnya, kamu zakat. Zamannya Umar bin Abdul Aziz itu ceritanya bukan begitu, ngerti gak? Ceritanya Umar bin Abdul Aziz itu orang miskin udah dijamin semua sama negara. Jadi waktu orang miskin ini mau dikasih zakat, dia nggak bisa, udah beres urusannya sama Umar bin Abdul Aziz, beres urusannya. Jadi orang kesulitan zaman Umar bin Abdul Aziz untuk mencari mustahik, karena mustahik udah dijamin sama negara. Jadi bukan udah pada kaya semua, belum. Saking susahnya untuk menghilangkan kemiskinan ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh kefakiran itu dapat mendekatkan diri kepada kekafiran. Apa bahasa Indonesia? Sungguh kefakiran itu, kemiskinan itu dapat mendekatkan diri pada kekafiran. Yang tahu bahasa Arabnya, siapa tadi? Iya, bagaimana? Jangan lupa roh yang boleh dalam kufri. Kajal fagru? Kakuri dalam makke dalam kufri. Bahasa Arab dialek Lebanon boleh lah. Kita kutip hadis, kita bilang au kama qala gitu. Karena kita sendiri enggak pernah dengar Rasul ngomong kan. Jadi kita bilang au kama qala atau sebagaimana Rasul pernah berkata gitu, karena kita tebak-tebakan juga benar ya. Emang kalau bahasa Arab enggak ada slang-slangnya. Slang-slang yang biasa dapat cinta. Kalau orang Arab kan, kalau di Quran namanya Nabi Ibrahim benar ya. Coba kalau di Bible apa namanya? Abraham. Coba deh kalau orang Betawi apa namanya? Boim. Coba kalau dia orang Ambon. Apa namanya? Bram. Ismail bahasa Qur'annya. Kalau bahasa Bible-nya apa? Bahasa Inggrisnya? Samuel. Bahasa Betawinya? Ismail. Bahasa Jawanya? Ismangin. Kalau orang Sunda, Iis. Sampai-sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya saja kemiskinan itu dapat kubunuh, niscaya bisa kubunuh. Orang yang udah kekinya itu, yang namanya kemiskinan. Orang kalau udah miskin, ya tergantung orangnya lah, cobaannya macam-macam. Ada orang yang miskin tambah taat sama Allah, benar gak? Doanya musuh. Kadang-kadang kita emang, kalau kita dikasih kenikmatan sama Allah, kita kagak berasa, gak ingin sama Tuhan, benar gak? Coba ente nih, misalnya ente mau manggil teman ente di bawah, ini lantai berapa nih? Lantai 10. Teman ente lantai dasar, ente manggil dari jendela situ, Adi, Adi. Teman di bawah kagak dengar kan? Karena teman di bawah gak dengar, ente ambil duit gobangan tuh, ente sambit tuh, tuh kejar, tuh. Kira-kira ada nengok atas apa kagak? Kagak, diambil. Nggak nengok. Lempar lagi sama temannya. Tuh. Ambil lagi. Dia kagak nengok-nengok. Ini orang kalau dikasih kenikmatan kayak gitu. Dia kagak nengok siapa yang ngasih kenikmatan. Alhamdulillah. Lama-lama Allah kan keki lihat orang kayak begini, bener ya? Ditambil pakai batu, tuh kan? Ya, kayaknya yang bener ya? Nah itu manusia begitu. Kalau kagak dikasih cobaan, belum dia, belum. Masih tenang aja hidup kita, mengutin duit. Udah kenapa? Capek nih, capek. Begitu juga, kita dalam melakukan kegiatan ekonomi ini. Abdurrahman bin Auf, ketika beliau mau hijrah ke negeri Madinah, Abdurrahman bin Auf ini pengusaha mantep banget dah, kaya raya dah pokoknya dah. Modal-modal Bisma mulia gini 2 biji 3 biji mau punya dah, kira-kira kayak gitulah zaman dulu, yang benar dah. Zaman dulu mau belum ada, benar dah. Pokoknya di Mekah dia pengusaha top. Oke, punya dah, bayangin aja. Masuk Madinah bawa 700 onta beserta isinya, benar enggak? Kalau zaman sekarang kayak apa itu bayangin? Pokoknya udah kaya banget dah. Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf ini orang ke-8 yang masuk Islam. 2 hari setelah masuk Islamnya Abu Bakar Siddiq. Jadi udah oke banget lah. Ketika beliau mau hijrah ke negeri Madinah, maksudnya hijrah, dia juga mau ikutan hijrah. Ditahan sama orang-orang kafir Quraisy. Dur, lu kalau mau hijrah, badan lo yang boleh lewat, Dur. Nih semua bisnis segala macam, mesti lo tinggal di Mekah. Bayangin tuh. Coba ente bagaimana coba. Kalau ntar ada pengumuman, kalau marilah kita turun ke lantai dasar, misalnya gitu pengumumannya. Semua harta ditinggal di sini. Kira-kira ente bagaimana? Protes apa kagak? Benar ente enggak kaya-kaya? Benar-benar ya? Ini Abdurrahman bin Auf. Semua hartanya mesti ditinggal di kota Mekah. Apa kata Abdurrahman? Bismillah. Harta sama dari Allah, ntar juga dikasih lagi sama Allah. Jalan dia langsung lempeng aja menuju Madinah. Sampai Madinah, ketemu, dipersaudarakan oleh Rasul dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi, orang kaya juga di Madinah. Wah, Sa'ad bin Rabi mengatakan, Dur, udah ini semua harta gua bagi dua sama lu dah. Rumah bagi dua, kebun bagi dua, hewan peliharaan bagi dua. Sa'ad juga bilang, Dur, gua punya bini gua dua nih, Dur. Lu pilih salah satu, ane cerain, maka idah tertai lu kawin sama bini gua. Tuh, mantep gua tuh, Bu. Itu jadi suami, bener gak? Kalau ente model-model kita bagaimana coba? Kalau ente punya bini dua, satu cerewet, satu kagak. Kira-kira ente suruh pilih kawin sama yang mana? Yang ini aja Dur, yang ini Dur. Dicapai, mau pegang, mau kita mau dari mana kita udah begitu lah, pasti lah. Pasti, jelas. Tapi saat dengan Robi kagak, lu pilih mana yang lu mau, bener gak? Dasyat ya. Ada yang tahu jawaban Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf menolak, tetapi tunjukkanlah aku pasar. Ini kita kan dia udah ikut 3 kali 4 kali. Jadi dia udah tahu nih bentar lagi apa nih. Makanya duduk paling depan. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Sa'ad bin Rabi, terima kasih banyak ya Sa'ad, mudah-mudahan Allah memberkahi keluargamu, mudah-mudahan Allah memberkahi hartamu, enggak perlu tunjukkan aku di mana pasar. Maka pergilah Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf melihat pasar Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya, ini pasar siapa yang punya, Ad? Kata dia. Ini orang Yahudi, kata dia. Loh, orang Yahudi? Iya, dia yang punya tanahnya. Oh, terus jadi bagaimana? Di orang-orang pada dagang di sini. Ya, no. Tanah dikapling-kapling dan sama orang Yahudi. Dibuat lapak-lapak gitu. Kayak situ tuh, dibuat kapling-kapling itu. Lalu para pedagang disuruh nyewa. Nyewa kapling. Gitu. Oh, gitu, kata Abdurrahman. Oke. Dia lihat-lihat pasar. Terus Abdurrahman nanya, ini tanah yang belanda saya punya, yang dekat pasar. Dua kata saat, cocokan. Udah, kita jadiin pasar aja dah tanah lu, kata dia. Jadi pasar bagaimana? Udah, tenang dah, tanahnya Sa'ad bin Rabi yang letaknya dekat pasar orang Yahudi itu dijadikan oleh Abdurrahman bin Auf pasar. Dia buat kapling di apa namanya? Di sekat-sekat. Kalau ini bukan pakai sekat begini, cuman pakai itu doang. Iya, pakai apa ya? Kalau pakai kapur kan pasir hilang. Pokoknya pakai apa dah gitu ya? Dikapling-kapling ya pokoknya, udah. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada para pedagang yang tadinya berdagang di pasarnya orang Yahudi, dikatakan, berdaganglah di pasar kami. kalian tidak perlu untuk membayar sewa kapling. Kalian silakan berdagang saja di pasar kami. Kalau untuk kamu untuk pedagang pindah ke pasarnya Abdul Rahman bin Auf. Karena enggak usah bayar sewa kapling. Jualan aja entar kalau untuk bayar. Oh, udah mulai pindah para pedagang ke pasarnya kaum muslim. Salah seorang sahabat waktu itu dan Rasul, ya Rasul, kita ini dagang untungnya kecil, orang Yahudi dagang untungnya gede. Rasul bingung, bagaimana caranya? Kok bisa begitu? Barang yang dijual sama apa kata? Katanya sama. Loh, kok bisa gitu? Kok kalian untungnya kecil, orang Yahudi untungnya besar? Lalu sahabat ini mengatakan, kami kalau berdagang mengikuti caramu berdagang ya Rasul. Bagaimana? Ikuti cara aneh kok bisa begitu? Ya kita gak main timbangan Rasul. Kalau ada orang mau beli 1 kilo, kita jual 1 kilo. Kita jujur, gak ngurangi timbangan. Sedangkan orang-orang Yahudi, dia curang, ngurangi timbangan. Kalau ada orang mau beli 1 kilo, dia kasih 9 on. Makanya keuntungan mereka lebih besar daripada keuntungan kami. Rasul tersenyum mendengarnya. Kemudian Rasul mengatakan, caramu berdagang salah. Udah jujur masih salah. Lama yang jujur dari suami, jujur mah jujur, tapi cuma jujur doang, gak melakukan kebaikan kepada istri, ya salah juga, benar ya. Sama ini juga gitu. Jujur mah jujur, benar gak? Buka aja handphone gue. Nah, terang aja ini gak pakai handphone, pakai email. Email yang jadi nyantok. Cara mau berdagang salah ya terus. Bagaimana mau enggak beritahu cara dagang yang benar? Kalau ada orang mau beli 1 kilo, jangan dikurangi, tapi ditambahin. Kalau waktu saya kecil tuh, tukang daging tuh suka jalan, keliling-keliling, jualan di dekat rumah saya tuh. Kalau beli daging selalu tuh, habis timbang 1 kilo terus diambil lagi sedikit, biar anget. Beli duku tuh biar anget, apa biar anget. Kemarin saya beli itu tuh, buah di itu, toko buah yang di luar. Beli pas dia lagi gitu-gitu, tau-tau jatuh ininya, buahnya. Pancur jatuh. Ah, gue diemin aja. Kita mau tahu bagaimana reaksinya, benar gak? Ternyata dibanti, pakai buah yang baru. Malah jadi untung, benar. Pokoknya kalau ente hidupnya dengan Tuhan ya, hidup ente untung terus ya. Udah. Pokoknya kalau ada orang belanja, jangan dikurangi tapi ini. Dalam tempo 2 tahun dominasi orang Yahudi dapat dipatahkan di pasar Madinah oleh kaum muslimin. Apa rahasianya? Dua. Yang pertama, orang-orang ngomong dari mulut ke mulut. Kalau belanja di tempat orang Islam aja, 1 kilonya berat. Kalau tempat orang Yahudi 1 kilonya entai. Ke tempat orang Islam 1 kilonya banyak. Tempat orang Yahudi 1 kilonya dikit. Yang kedua rahasianya apa? Yang kedua rahasianya, karena tiap kali jualan dia lebih, berarti tiap kali jualan dia sodakoh. Nah sodakoh ini mengundang barakah. Biar kata ente kagak ikhlas, itu duit pasti balik, itu jaminan Tuhan. Hadis kusinya gitu, tidak akan berkurang apa yang disedekahkan. Jadi kalau ada penyelengan lewat, lu masukin. Ikhlasnya ikhlas, lu masukin, itu aja. Mau masuknya bunyi, mau masuknya nggak bunyi, nggak apa-apa, pokoknya masukin lah. Jangan bunyi mah kagak, tangan nutupin, masuk juga kagak. Nabi gaya lu, bener ya? Udah bulan Ramadan banyakin sedekah. Kalau ente mau tambah kaya, rumusnya banyakin sedekah. Nomor satu. Nomor dua apa? Banyakin silaturahim. Silaturahim itu buka keran rahmatnya Allah untuk turun. Bayangin sedekah. Ente makan siangnya sehari yang level berapaan di sini? Level berapaan ente makan siangnya? Aku aja lah. 20.000 berapa ya? Gak usah malu, gak apa-apa. Office boy saya ada di kantor gitu. Dia udah langsung ngomong tukang ketoprak dan sebagainya. 86, udah ngerti tukang ketoprak ya. Kalau 86 itu artinya tupat pakai kuah kacang udah. Berarti ini makannya gitu. Warung Tegal gitu di lawan 86, dia udah paham. Artinya nasi kaksi kuah-kuah, Bente katakan di sini level makan siangnya level 20.000 bisa berada. 20.000. Berarti ente coba dah sedekah sehari 20.000 aja selama bulan puasa. Kan ente gak makan siang, bener ya? Udah gak usah jaga kosor. 20 biar besar, misalnya 40 kan di hari itu gak usah. Sedekahin aja 20.000. Pokoknya udah jaga makan siang, lu sedekahin. 30 hari berapa jadinya coba? 600.000. Berarti dalam bulan Ramadan ente sudah sanggup untuk sedekah 600.000. Kalau ente kagak ikhlas, 600.000-nya pasti balik, ane jamin. Yang kagak balik, lapor ke saya nih, nomor telepon ada di panitia. Ada THR kan? Ya, 600.000 yang pasti balik. Tapi kalau ente naikin dikit, oh ikhlas, Allah ganti 2 kali lipat. Ente dapat berapa jadinya? 1,2 juta. Coba ente naikin lagi, ikhlas dikit lagi dah. Allah ganti berapa? 7 kali lipat. Udah berapa itu? Bagaimana ente sendiri? 4,2 juta. 4,2 juta men. Ente keluarin 600, balik 4,2 juta. Kalau ente naikin lagi itu ikhlas. Allah ganti 70 kali lipat. Berapa itu ente baliknya? 42 juta. Ente bisa mudik tanpa THR dipegang-pegang, benar ya? Mantap ya? THR utuh, ente mudik, benar ya? Ente ke Semarang 1,5 juta, 5 orang, 1,5 kali 5 juta, 7,5 juta. Ente dapat dari Tuhan berbekatinya 42 juta. Pulang ke Semarang, ente beli jatuh motor, benar ya? Kita lihat ntar, ada Semarang siapa yang punya motor baru? Itu berarti ikhlas. Tapi kalau di Lebaran masih kayak gitu juga ya. Level ya, level 600-an lah, benar ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini udah jam 1. Kita masih ingin terus, tapi daripada ente ntar kena SP1 karena terlambat balik ke kantor. Saya kasihan, benar ya. Niat baik, tapi cara yang salah, dia salah juga. Dulu waktu saya kerja di kantor saya dulu, gitu juga. Masa dengar kajian zuhur sampai jam 2 baru balik lagi? Karena kita jadi bingung, benar gak? Ini kemana? Sholat zuhur, kok lama banget? Ya kan ada, ini kajian tuh, habis kajian kok lama banget? Habis itu zuhur. Hebat juga nih, punya pegawai soleh kayak gini kita bangga juga, benar gak? Aduh. Besoknya kita kirim orang, udah cek deh. Bukan tampangnya dia, tampangnya gak ada soleh-soleh amat ya orang, benar gak? Tapi kok sedikit bisa apa, benar gak? Kita kirim orang ikutin dia, wah, benar. Benar. Pokoknya kalau kajian tersebut, dia pokoknya nyarinya yang dekat-dekat ini lah. Dari tiang dia. Dari kayak di Sepinggi aja tersebut. Habis itu dia langsung harus ditinggal tegur. Katanya ente zikir, tahunya kok tidur. Apa jawabannya dia? Pak, ketahuilah Rasulullah SAW bersabda. Siapa-siapa yang berzikir kemudian tertidur dalam zikirnya, maka tidurnya sama dengan zikir.